Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. هكذا يا إخوان. سيني سبلونيا سودا sampai mana kita? Aina wasalna? Akhir ma akhadna? Sampai sini tuh? Nah, untuk ini mau taklif buka di muraja dulu nggak sih? Jangan tanya, ingin memastikan nih sekarang. Baik, kita sudah lewat pembahasan terkait bahwa permasalahan tauhid rububiyah, ikrar, pengakuan, keyakinan dalam permasalahan tauhid rububiyah ini tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam, ya. Bahkan yang memasukkan seseorang ke dalam Islam yaitu perkara al-uluhiyah. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Ifradullah bil ibadah. Nah, menauhidkan, menunggalkan Allah dalam permasalahan ibadah. Apa itu ibadah? Semua perkara yang Allah cintai. Khulasahnya seperti itu, ya. Semua perkara yang Allah cintai. Nah, ketika perkara-perkara ini diperuntukkan bagi selain Allah, walaupun dengan nama apa saja, maka seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun istilahnya ingin mencari syafaat, walaupun istilahnya agar mendekatkan diri mereka kepada Allah, tapi ketika ada orang yang memberikan ibadahnya kepada benda lain atau zat lain, walaupun maksudnya agar mengantarkan dia kepada Allah, maka itu adalah kesyirikan. Maka kemudian mu'alif melanjutkan, wahada tauhid huwa makna qawli la ilaha illallah. Ya, tauhid uluhiyah ini makna dari ucapan kau la ilaha illallah. Nah, fa innal ilaha indahum, karena sungguhnya al ilah, sesembahan di sisi mereka, orang-orang musyrikin, huwa alladhi yuqsadu li ajlihi aw li ajli hadhil umur. Ya, yaitu al-ilah itu adalah zat yang yuqsad, dimaksudkan, diberikan sesembahan atau persembahan atau maksud keinginan tersebut. Li ajli hadhil umur, dalam rangka perkara-perkara ini. Apa perkara-perkara ini? Ini tadi, pengen agar mereka ini menjadi orang yang memberi syafaat di sisi Allah, sehingga syirikan itu tidak melulu keyakinan bahwa selain Allah itu memberi manfaat dan mudarat. Tidak melulu seperti ini. Nah, kesyirikan, syirik akbar itu bisa juga walaupun dia meyakini semuanya dari Allah, Allah yang memberikan manfaat. Namun ketika dia mempersembahkan kepada zat-zat yang lain, makhluk-makhluk yang lain, ya, walaupun makhluk tersebut orang itu tahu dia tidak memberi manfaat dan mudarat, bahkan orang itu niatnya itu agar makhluk itu menyampaikan, nah, memberikan syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya di situ makhluk tersebut diminta, makhluk tersebut diagungkan sebagaimana pengagungan terhadap Allah. Makhluk tersebut akhirnya diberikan pengkhususan dalam makna-makna uluhiyah yang seharusnya hanya dipersembahkan kepada Allah. Haji tawafnya di sisi berhala tersebut. Nah, berdoa meminta barokah kepada orang-orang tersebut. Maka hal-hal ini yang diminta dari siapa saja, sawa'un kana malakan au nabiyan au waliyan au syajaratan au qabran au jinniyan. Terserah makhluk tersebut itu malaikat, nabi, wali, ataupun pohon, ataupun kuburan, ataupun jin. Ayat mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'an. Jadi syafa'atu miliknya siapa? Milik Allah semata. Ada di tangan siapa syafa'at tersebut? Ada di tangan Allah. Siapa yang berhak memberikan syafaat? Allah. Berarti hak tunggal Allah. Kemudian ketika ini diminta dari selain Allah, ya, dalam perkara yang memang selain Allah tersebut, pada akhirnya tidak mampu memberikan syafaat tersebut. Baik-baik. Itulah kesyirikan. Walaupun mintanya dari malaikat, walaupun dia dari nabi atau wali atau pohon atau kuburan atau jin. Qala lam yuridu annal ilaha huwal khaliq ar-razzaq al-mudabbir. Dan mereka orang-orang musyrikin ini tidak memaksudkan makna ilah yaitu al-khaliq sang pencipta, ar-razzaq al-mudabbir, makna, ya. Untuk perhatikan di sini makna ilah bukan berarti ilah itu bukan zat al-khaliq atau sang pencipta, bukan berarti sang pemberi rezeki, bukan berarti yang mengatur alam semesta. Antum tolong bedakan ini, ya. Makna ilah itu bukan makna Rabb, walaupun pada aktualnya, kenyataannya, ketika kita menyebutkan ilah yang hak itu adalah Allah, ya, Allah adalah Rabbul Alamin, Allah adalah sang pencipta, Allah adalah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta, ini Allah semuanya. Namun makna ilah, maknanya itu bukan ini. Karena ini kaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika di mana ilaha yaitu tidak ada sang pencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Berarti ini makna la ilaha illallah menurut mereka, sehingga ketika hal-hal yang berkaitan di luar rububiyah disimpangkan, diselewengkan kepada selain Allah, biasa, artinya bukan syirik. Makna la ilaha illallah itu la khaliqah, la mudabbir, la razzaq illallah menurut mereka, ya. Sehingga minta syafaat, minta atau beristighatsah kepada wali, kepada kuburan, ini tidak ada hubungannya dengan la ilaha illallah. Orang itu bertauhid ketika meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini mana tauhid, mana la ilaha illallah. Ini yang menyebabkan seorang masuk Islam. Ketika dia meyakini tidak ada pencipta selain Allah, inilah tauhid. Ini menurut mereka ya. Sehingga akhirnya hal-hal yang lainnya bukan bagian dari kesyirikan. Nah, ini maksud dari syirik seperti ini. Orang-orang musyrikin dahulu di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, mereka paham makna ilah. Mereka tidak memaksudkan, makna ilah itu adalah pencipta, pemberi rezeki atau pengatur alam semesta, bukan. Mereka sangat paham makna ilah itu adalah alladzi yuksab li hadhil umur, yang diminta, yang diharapkan, yang ditawakali dalam perkara-perkara mereka, hajat mereka. Ini makna ilah yang dipahami oleh orang-orang musyrikin. Yang dengan itu mereka enggan untuk mengatakan la ilaha illallah, karena mereka paham makna ilah. Kalau mereka mengatakan, mengikrarkan la ilaha illallah, berarti konsekuensinya mereka harus membuang semua sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maksud dari al-mu'allif. Ya, orang musyrikin itu tidak memakna atau tidak memahami, tidak memaksudkan dari makna ilah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Bukan. Makna ilah dia tadi, sesembahan. Nah, qala fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdahu kama qaddamtu laka. Mengapa? Karena mereka, orang-orang musyrik ini, mengetahui bahwa dalam perkara penciptaan, turunnya hujan, pengaturan alam semesta, ini semuanya lillahi wahdah, milik Allah semata. Allah, artinya enggak ada iskal di sisi mereka. Masalah penciptaan, pengaturan alam semesta, ini Allah semata. Nah, mereka pun mengakuinya. Kama qaddam tulaka, kata Syekh, sebagaimana telah aku jelaskan kepada engkau pada bab-bab sebelumnya. Syekh menyebutkan sekian banyak ayat dan dalil ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, yaqulunallah. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menghidupkan semuanya, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Orang musyrikin pasti akan mengatakan Allah. Nah, sehingga mereka berkeyakinan seperti ini, masalah penciptaan mereka mengakui Allah. Enggak enggan, lisannya itu mengakui dengan sorohnya, siapa yang menciptakan? Allah. Nah, ini Allah semata. Tapi ketika, siapa yang kau sembah? Gak bisa untuk kemudian mengatakan Allah semata, karena mereka tahu konsekuensinya berarti harus membuang semua sembahan yang lain. Wa innama ya'nuna bil ilah ma ya'ni bihi al musyrikun fi zamanina bil lafzi sayyid. Fa'atahumun nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimatit tauhid wa hiya la ilaha illallah. Nah, namun yang dimaksudkan, punya antum seperti semuanya maksudnya, ada yang berbeda? Sama antum juga abisan wa innama ya'nuna alilah. Nah, wa innama ya'nuna bil ilah, semua seperti itu. Nah, dan hanyalah mereka memaksudkan dengan al-ilah ma ya'ni bihi al-musyrikun fi zamanina bil lafzi as-sayyid. Adapun orang-orang musyrikin di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, kalau mereka di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, istilah ilah ini yang populernya yaitu ya sang pencipta, sang memberi rezeki, sang pengatur alam semesta. Nah, ya. Makanya yang populer di sisi mereka, mana ilah yang sebenarnya di sisi orang-orang musyrikin Quraisy, mana ilah yang sebenarnya di sisi orang musyrikin Quraisy, itu kalau dalam istilahnya kaum di masa mu'alif, yaitu as-sayyid. Istilah ketiga itu, as-sayyid itu ya sudah, berarti maknanya seperti di sini misalnya, apa misalnya? Wali. Hah? Yang banyak dimintain istighosa, dimintain barokahnya apa ini? Wali. Nah, atau bau reksan. Ya entah mungkin kiai atau, walaupun mungkin kalau kiai enggak semuanya. Ya, wali atau habib mungkin misalnya. Dan yang lainnya. Istilahnya al-muhim di zaman Syekh itu as-sayyid. Siapa itu sayyid? Sayyid itu yang diminta istighosa. Ya, dimintai barokahnya. Ditakuti sebagaimana takutnya dia kepada Allah, bahkan lebih. Makanya dahulu di mahkamah-mahkamah ya di negeri Yaman, itu kalau ada pencuri atau apa yang lainnya, bukan disuruh bersumpah dengan nama Allah. Nah, coba antum lihat ini sekarang. Kenapa? Kalau bersumpah dengan Allah, ya karena mungkin lisan mereka sudah terbiasa. Wallahi, bersumpah-sumpah mudah. Coba engkau bersumpah. Wallahi, ana enggak mencuri. Ma sarabtu. Wallahi ma zanaitu. Ya akhi, ihlif bi sayyid fulan. Nah, ya akhi, ihlif bi wali fulan. Tentang. Enggak berani. Sumpah, coba kamu sekarang bersumpah dengan sayyid, nama sayyid fulan. Lata dengan wali fulan. Nah, enggak berani, takut, kualat betul. Khaufnya sudah bukan hanya sama, tapi lebih dari khaufnya dia, takutnya dia kepada Allah. Syirik. Syirik besar. Nah, jadi akhirnya di sini kita mengetahui al-ibrah itu bil hataib. Ibrahnya itu pada akhirnya dengan hakikat. Walaupun mungkin mereka menamakan sayyid, karena penamaan sayyid ini sebetulnya sah-sah saja kalau memang tepat pada orangnya. Nah, Rasulullah juga kita manggilnya sayyiduna. Abu Bakar juga kita bisa katakan sayyiduna. Nah, orang yang memang di situ lebih tinggi kedudukannya atau lebih seorang istri mengatakan kepada suaminya sayyid, ini juga boleh. Ya sayyidi. Nah, istilah itu terserah. Namun yang kita perhatikan adalah hakikat-hakikat. Nah, ini orang-orang di zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab mengistilahkannya, orang-orang musyrikin di zaman beliau mengistilahkannya dengan sayyid. Siapa sayyid? Ya yang tadi. Nah. Ya. Bertabaruk. Nah, darahnya, pakaiannya dengan sayyid fulan, dengan habib fulan. Antum tahu sekarang, lihat, luar biasa. Sebagian, tidak semuanya. Habib-habib jualannya apa? Jualan itu loh. Apa itu yang kayak darah itu, warna tumbuhan yang bisa kayak darah, dibuat darah palsu itu apa? Masukkan ke botolnya wangi, sebetulnya darahnya dia, darahnya habib. Nah, buat apa tabaruk? Minta barokah. Nah, luar biasa. Nah, tangannya enggak dapat orangnya, mobilnya dia lulus-lulus. Nah, ya yang ada sebagian. Ini sudah di posisinya dia sama dengan makna ilah. Pengagungannya, rasa takutnya sudah mengalahkan Allah. Mending kalau sama. Kalau sama saja dengan Allah itu syirik. Apalagi lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditakut-takuti dengan wali bulan, gemetaran nih. Tapi kalau dengan nama Allah, ya Rabbi. Bermudah-mudahan. Nah. Maka Kata Syekh, fa'atahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimatit tauhid. Maka kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam datang kepada mereka, mengajak kepada mereka, yaitu kufar Quraisy, untuk menyeru kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wal muradu min hadhil kalimah ma'naha la mujarrad lafziha. Ini juga penting. Kata saya di sini, wal murad min hadhil kalimah ma'naha la mujarrad lafziha. Yang dimaksud dengan makna kalimat ini la ilaha illallah itu artinya bukan sekedar semata-mata pelafalan. Makanya ketika orang menyebutkan la ilaha illallah 1000 kali dalam sehari, dalam sebulan bisa 1 juta kali, wah pokoknya banyak juga. Namun dia tidak datang dengan konsekuensi dari makna ini, ya, atau bahkan dia melakukan hal-hal yang membatalkan dari makna kalimat ini, ya sama aja percuma. Mau ngomong 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun kali, kalau dia amalannya tidak mendukung, kalau amalannya membatalkan makna ini, kafir. Nah, oleh Syekh Ghazali, bala Musailim al-Kadzdzab itu bukan, dan para pengikutnya, bukan orang yang menentang dan mengingkari makna la ilaha illallah. Dia hanya mengklaim dirinya nabi. Nah, tapi dia, artinya mereka berucap dengan la ilaha illallah. Mereka pun juga sholat, Musailim al-Kadzdzab dan para pengikutnya sholat, puasa, la ilaha illallah nyebut juga. Tapi dihukum oleh para ulama apa? Mereka, kafir, murtad. Artinya apa? Orang sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa melakukan konsekuensinya percuma. Memang betul, di awal kita menjumpai orang menyebutkan la ilaha illallah, tahan dulu, jangan terburu-buru. Ya, makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam marah kepada Usamah bin Zaid ketika menebas orang yang mencapai la ilaha illallah. Artinya di awal perkara ketika ada orang yang la ilaha illallah, tahan. Namun bukan berarti dibiarkan, dilihat jujurkah dia dengan ucapan la ilaha illallahnya. Ya, ketika dia betul jujur, apa sih konsekuensi la ilaha illallah? Ya, Al-Quran Sunnah sudah ini itu. Ketika mengakui bahwa Allah itu zat pencipta alam semesta semuanya, akhirnya mengharuskan membawa konsekuensi, oh iya, berarti Allah itu adalah sesembahan. Berarti qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Konsekuensinya dia mengakui bahwa Allah adalah Rabb-nya dan sesembahannya, ya nurut, kan gitu. Karena dia hamba, budak. Ada makna ubudiyah. Sesembahan itu ada makna ubudiyah, perbudakan. Dalam bahasa Arab itu namanya perbudakan itu juga istilahnya ubudiyah. Nah, kalau budak bagaimana? Ya nurut sama tuannya. Jadi konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, jika orang tersebut terbukti, ya tertahan darahnya. Namun ternyata ketika awalnya la ilaha illallah, dalam prakteknya dia membatalkan la ilaha illallah, walaupun lisannya mengucapkan terus, ini yang dimaksudkan Syekh. Ya, maksud dari kalimat ini, orang itu bisa saja berucap la ilaha illallah mau berapa kali, sama persis dengan yang kita saksikan pada sebagian kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka semuanya. Nah, mereka pun marah ketika Al-Quran dicela misalnya. Mereka pun marah ketika Rasulullah dicela. Nah, mereka pun mengucapkan la ilaha illallah. Ini salah satu pembeda atau kelebihan orang-orang juhal yang terjerumus dalam kesyirikan di zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab atau bahkan sebelumnya sampai zaman kita dibanding kufar Quraisy. Namun di sisi yang lain kufar Quraisy lebih afdal. Nah, dari mereka. Betul, kufar Quraisy membenci Rasulullah. Nah, tidak menyebutkan la ilaha illallah. Sementara yang ini mengklaim cinta Rasulullah, kemudian menyebutkan la ilaha illallah berapa kali. Namun di sisi yang lain, mereka lebih jahil dari musyrikin di zaman kufar Quraisy. Nah, sehingga kata Syekh, bukan maknanya sekedar pelafatan. Qala wal kuffar al juhal ya'lamun anna muradan nabiyya sallallahu au anna muradan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al kalimah huwa ifradullahi ta'ala bil ta'alluq. Sama itu juga seperti ini. Ifradullahi bil ta'alluq. Ya, nah. Ya. Orang-orang kufar Quraisy tahu makna dari kalimat ini berarti otomatis. Ya, konsekuensinya apa? Ifradullah, mengesakan Allah, menunggalkan Allah. Dalam permasalahan ta'aluk, ta'aluk itu keterkaitan, keterikatan, ketergantungan hati. Ya. Nah, ta'zimnya, rasa takutnya itu maknanya la ilaha illallah itu harus diberikan hanya kepada Allah. Cintanya hanya kepada Allah. Mereka tahu konsekuensinya ini. Makanya mereka enggan untuk mengatakan la ilaha illallah karena bahwa konsekuensi seperti ini. Sementara mereka ta'aluknya masih kepada sembahan-sembahan mereka. Nah, mereka paham maksud dari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, wal kufru bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu. Dan konsekuensinya harus menyingkirkan kufur terhadap apa-apa yang disembah kepada selain Allah. Kan banyak sekarang, ya saya meyakini semua dari Allah, tapi ketika cari jimat, ketika cari panzib, ketika cari datang kuburan, keyakinan mereka mirip dan sama persis dengan orang-orang kufar Quraisy. Meyakininya Allah kalau dalam masalah memberi manfaat dan mudarat. Tapi ini mereka ini orang saleh, memiliki kedudukan di sisi Allah, mengantarkan kita agar tercapai maksud kita di sisi Allah. Nah, berarti menyamakan mereka atau menyamakan Allah dengan siapa? Keyakinan seperti perantara ini sepertinya, keyakinan adanya perantara ini menyamakan Allah dengan siapa? Penguasa, entah presiden, raja, lurah. Berarti menyamakan dengan makhluk. Kalau makhluk berarti lemah. Sehebat-hebatnya makhluk, dia lemah. Pasti juga akan mati. Nah, pasti juga akan sakit. Makanya ketika Ibrahim mengatakan Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ketika Ibrahim berdialog dengan penguasa yang dolim ketika itu di zamannya, kila Namrud wa kila ghairu. Siapa Rabbmu kau? Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, menghidupkannya dibiarkan orang hidup, mematikannya dipenggal. Ini sebenarnya sudah salah. Ya, namun kalau sudah dalam masalah debat, itu memang dihindari hal-hal yang bisa membuat debat kusir. Datangkan sesuatu yang memang bikin mereka mati kutu, apalagi memang dalam kondisi terpaksa. Hukum asalnya debat itu dalam agama dihindari. Namun dalam beberapa kondisi harus dilakukan. Nah, seperti Imam Ahmad, ya, dan para ulama yang lainnya. Ya sudah, wes, anggap engkau juga tuhi wa tumit, engkau juga bisa menghidup dan mematikan. Rabbilladzi ya'ti bisyamsi minal maghribi aw minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib faghuyitalladzi kafar. Ya sudah, wes, kalau begitu, Rabb itu siapa? Rabb itu adalah yang mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur. Maka silakan terbitkan matahari dari arah barat. Fabuhit Allah dikabat, terdiam, terbisu. Kila, sebagai disebut oleh Syekhuna Abdul Rahman. Syekh Nasir Al-Faqihi, hafizahullah. Kenapa kok orang ini penguasa raja yang terdiam? Ya, karena dia akan ketahuan dustanya kalau dia mengklaim bahwa dia yang mendatangkan. Karena mungkin bisa saja ngomong, kenapa kok penguasa ini enggak bilang, aku yang mendatangkan matahari dari arah timur. Kenapa? Disebutkan katanya di situ, ini di debat ini terjadi di kalangan pembesar kaum tersebut. Yang di mana di situ sudah ada orang-orang tua. Yang sebelum penguasa ini hidup, orang tua-tua itu sudah ada. Yang sebelum penguasa ini hidup, orang tua itu sudah melihat bahwa matahari itu terbitnya dari timur. Jadi kalau orang ini penguasa ini mau bilang saya yang menerbitkan matahari dari timur, ketahuan bohongnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini bagus, ini uslub dan ini dipakai oleh para imam di antara Imam Ahmad ketika berdebat tentang masalah Al-Qur'an itu makhluk. Sekedar faedah bagus ini. Anda sebutkan secara umum kurang lebihnya. Antum kalau nanti belajar dalam kitab belum atau i'tiqad disebutkan ini oleh salah seorang imam dari kalangan a'immatus sunnah ketika itu di zamannya Al-Wathiq Billah. Sama kurang lebih dengan debat yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Ditanya Imam Ahmad, pertama sudah ngomong suruh dalil marian enggak bisa mendatangkan. Ya sudah. Akhirnya Ahmad tanya, apakah perkara ini Al-Qur'an itu makhluk diketahui oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Nah, maka dijawab oleh Ibnu Abi Duat, pentolannya Mu'tazilah ketika itu yang mendakwahkan akidah Al-Qur'an itu makhluk. Iya. Nah, nggak banyak, ya sebenarnya sudah salah, ya sebenarnya ini sudah salah seperti tapi sudah. Kalau memang Rasulullah dan para sahabatnya mengetahui, Abu Bakar mengetahui, Umar mengetahui, Utsman, Ali mengetahui bahwa Al-Qur'an itu makhluk, apakah mereka mendakwahkannya atau mereka diam? Apakah mereka mempopulerkannya atau mereka menyembunyikannya? Nah, nggak bisa ngomong. Kenapa? Kalau dia ngomong, wah ini Imam Ahmad, seorang ulama dalam permasalahan hadis yang paham. Ditanya, tinggal ditanyakan mana sanadnya. Mau buat sanad ngarang ketahuan bisa. Nah, sehingga debat itu nggak melulu dalam semua hal kita ladeni. Terkhusus pada debat yang dalam kondisi emang butuh untuk disampaikan hal tersebut. Beda antara debat dengan rudud, bantahan. Ya, kalau bantahan bisa dirinci, ditafsir. Tapi kalau debat itu biasanya ya ketemu. Apalagi biasanya dalam kondisi kita kepepet. Ya, ada kebatilan di situ. Apalagi misalnya ada penguasa. Kalau enggak diladeni tambah semakin memperkuat akidah mereka. Tentunya syaratnya orang yang berilmu, yang kuat dan lain-lainnya. Maka bismillah. Nah, itu sampai akhirnya penguasa tersebut ketika mendengar Imam Ahlus Sunnah Wal Jamaah seperti itu, akhirnya terdiam juga penguasa. Akhirnya betul juga yang disampaikan. Kalau memang toh Rasulullah mengetahuinya, lah kenapa enggak menyebarkannya? Nah, akhirnya terdiam orang tersebut. Akhirnya ditambah lagi oleh Imam Ahmad. Lah kalau begitu, Rasulullah enggak menyebarkannya, para sahabatnya enggak menyebarkannya, memungkinkan bagi mereka untuk diam. Lah kenapa engkau memaksa orang menyebarkan kepada orang? Tidak memungkinkan untuk engkau diam. Artinya engkau berarti lebih afdal dari Rasulullah, dari sahabatnya. Barakallahu fikum ikhwan. Ini kurang lebih terkait dengan permasalahan debat. Ibrahim menyebutkan tentang permasalahan tersebut. Ini orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, konsekuensinya itu tahu. Ya, kalau mereka mengucapkan ini, itu harus meninggalkan semua sembahan, berlepas diri. menjadikan Allah satu-satunya yang dituju, yang diharapkan, yang ditawakuli, yang ditakuti. Nah, qala fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah qalu aj'al al alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Mereka terheran-heran. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, katakan la ilaha illallah, mereka orang musyrikin mengatakan, apakah ini Muhammad ini hendak menjadikan sesembahan-sesembahan kita ini sebagai sembahnya satu? Sungguhnya ini perkara yang betul-betul mengherankan. Makanya Abu Lahab marah ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, mengumpulkan orang-orang kufar Quraisy, kemudian mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Nah, sudah kadung kumpul, ternyata menurut mereka, ini Muhammad Ibn Abdul cuma nyuruh kita untuk mengatakan la ilaha illallah. Sampai kemudian akhirnya Abu Lahab yang matabena adalah paman yang mengatakan, tabbat yad au tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka engkau Muhammad, apakah hanya dalam rangka ini engkau mengumpulkan ini? Akhirnya turun surat tabbat yad abi lahabin wadab ila akhir ayat au ila akhir surat. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, khabal Aba Fairuz. Itu maksudnya apa sih, kalau mereka tuh untuk mendakwakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk? Ini akibat dari pergaulan. Orang itu sebetulnya fitrahnya bagus. Pergaulan itu bukan hanya sekedar pergaulan fisik ya. Yang jauh lebih parah juga pergaulan afkar, pemikiran. Karena sering masuk dan membaca buku-buku Yunan, ya ketika itu dari buku-buku Ajam, sampai di zaman Ma'mun itu diterjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Tercampurlah akhirnya ilmu kalam. Yang di situ akhirnya ya karena mereka dasarnya itu sudah bukan agama Islam, ya, tersyubhatlah, terkena dengan pemahaman ini, Al-Quran itu makhluk. Karena kata mereka, kalau bukan makhluk, ya berarti Al-Quran itu juga ilah. Seperti itu. Nah, ya. Kan disebutkan Allah khaliqu kulli syai. Ya kan? Allah itu pencipta segala sesuatunya. Al-Quran kan juga sesuatu, kata mereka, seperti salah satu syubhatnya. Nah, sehingga akhirnya mereka kekeh dengan hal ini. Namun yang perlu diketahui dari semuanya juga, yang namanya ahli bid'ah itu awalnya itu berkeyakinan dulu, nah, gitu. Ini namanya ahli bid'ah. Dasarnya sudah bukan dasar karena belajar Islam yang benar, tapi belajarnya dari ra'yunya atau pendapat siapa, atau pokoknya bukan dari Al-Qur'an Sunnah awalnya. Mereka sudah berkeyakinan baru kemudian mencari-cari dalil. Nah, seperti itu. Ya, ketika sudah mereka meyakini ini, ya sudah. Nah. Jadi kalau Al-Qur'an itu bukan sesuatu, berarti di situ ada ilah selain Allah. Kata mereka seperti itu. Ini dari falsafah. Masuk ilmu falsafah kepada mereka. Nah, buah sifatnya macam-macam. Akhirnya mereka berkeyakinan dengan keyakinan yang salah. Seperti itu. Nah, barangkali. Tapi yang lain. Nah, Allah lah buat apa? Kalau untuknya pemikiran sejenis Mu'tazilah, kalau untuk zaman sekarang itu, apakah masih ada? Ada. Seperti kelompok apa? Ya, jangan kelompok lah. Anda melihat kenapa sih sebagian orang-orang itu kok berani nginjak Al-Quran yang dianiayain tuh? Kok yang bisa ngomong anjing akbar apa? Nah, anjing, anjingku akbar. Nah, nginjak Al-Quran. Ya apa? Kenapa? Karena mereka katakan, ah ini karena mereka enggak membedakan. Katakan ini hanya kumpulan kertas. Nah, kata mereka. Ini lo tinta, cuma tinta. Kata mereka seperti itu. Ini lo makhluk juga, katanya mereka. Nah, sama juga siapa itu? Cak Nun atau siapa? Tiga layang tahu musik. Nah, musik itu yang haram apanya segalang. Nah, atau gini. Entah. Pokoknya apa? Hurufnya atau ini besinya ini. Alat musiknya ditunjukin besinya. Yang haram apanya? Nah. Ini semuanya. Ini besi. Gak ada masalah. Hurufnya biasa. Ngomong A, I keliru katanya. Keliru apa enggak? Nah, ini pakai akal-akalan. Nah, seperti itu. Sehingga banyak. Entah bernama, berkelompok atau tidak. Keyakinan mereka Al-Quran ini sekedar. Yang betul memang kalau dikatakan ini kertasnya ini makhluk. Tintanya makhluk. Tapi yang al-maktub, yang ditulis pada lembar-lembar kertas ini bukan kertasnya emang, tapi yang ditulis apa-apa yang ditulis gitu loh. Nah, sama apa-apa yang dihafal oleh kita. Apa-apa yang diucapkan seperti itu. Apa-apa yang didengar, itu yang kalamullah. Nah, seperti itu. Lalu orang aja ketika menulis ini adalah perintah jenderal atau panglima TNI misalnya. Ya. Ini yang nulis siapa sebetulnya? Sekretarisnya misalnya ya. Tapi yang mengucapkan ya panglima TNI. Paham ditulisnya di kertas. Tetap aja mau nulis siapa? Ini titahnya panglima TNI. Kan gitu. Nah, karena memang yang pertama ngomong panglima TNI yang memberikan komando perintah panglima TNI misalnya. Sama dengan kalamullah. Yang pertama kali mengucapkan Allah, ya dinisbahnya kepada Allah. Walaupun sudah ditulis, walaupun sudah didengar, tetap aja kita katakan ini adalah kalamullah. Makanya Karawang Bekasi. Siapa? Khairul Anwar. Orang tetap akan bilangnya Khairul Anwar. Kami hanyalah tulang belulang yang gak tahu terus saya gimana. Loh, ini anak sampaikan, orang ini dalam permasalahan dunia, urusan, itu cerdas, paham. Gitu. Nah, ya, tapi kalau sudah urusnya din kok main-main. Seperti itu. Ya. Barang-barang itu. Sama coba, ini kapur campur pasir, campur apalagi bahannya semen itu apa sih? Nih, semen itu kan isinya itu ada di apa? Kapur terus apa lagi? Campur pasir campur air. Ini air. Lembek kak di lempar ke kamu sakit nggak? Kapurnya sakit nggak? Coba aja lu campur. Tunggu sebentar. Iya. Sama. Anggur halal apa enggak? Halal. Air halal apa enggak? Campur. Nah, tunggu sebentar. Enggak mesti ketika zat awal-awal itu halal kemudian ketika jadi satu akhirnya terus halal terus. Ya, ini kalau main akal-akalan gitu. Ya sama dengan itu musik. Percaya ya mungkin dari sisi bendanya hukum asalnya besi itu halal, huruf itu ya biasa, tapi kalau dicampur bisa jadi. Ya, ini kalau ngikut akal-akalan. Barang loh itu. Baik. Nah, hadap. Masalah apa? Bagaimana sikap kita menyikapi orang yang memiliki keyakinan seperti itu? Yang pertama, bid'ah Al-Quran makhluk itu apakah membuat seorang kafir atau tidak? Maka kita katakan iya. Nah, kenapa? Ya jelas mendustakan Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalamullah. Al-Quran itu jelas dalam Al-Quran disebut kalamullah, bukan makhluk. Makanya para ulama menyebutkan mangkala bi anna al-Quran makhluk fahuwa kafir. Karena siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, kafir. Nah, bagaimana sih kita ketemu orang seperti ini? Ya, nasihati baik-baik. Lihat, tipe orang dia ini orang yang sekedar ikut-ikutan, terpengaruh, ya, atau tidak. Ada yang bicara sekali dua kali, mendebat, wanitnya sudah tinggal lagi. Tapi kalau yang dirasa dia, setelah kita kasih penjelasan, oh, gitu terus bagaimana? Ya, terus kan lanjutkan nasihatnya. Seperti itu. Tapi kalau sudah saja debat, tinggal. Urusannya dia kafir tidak, itu nanti lagi lain perkaranya. Kalau sudah pada orang tertentu, kasih lihat sama kita ya. Kalau sudah pada ta'in, nah ini butuh syarat-syarat dan yang lain. Tapi secara umum kita katakan, ini bid'ah ini adalah bid'ah mukafirah yang mengkafirkan orangnya. Secara umum. Tapi kalau sudah ketemu orang per orang, ya harus dilihat. Ya, apakah betul dia ini tahu tapi masih ngeyel atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi dia untuk dihukumi dengan kekufuran seperti itu. Dan hati-hati dengan orang-orang yang ini ya, main masalah ini di sini sekarang. Mu'tazilah sekarang ini, neo Mu'tazilah sekarang ini ya aqlaniyin, orang-orang yang memakai akalnya yang ada di tadi sekolah tinggi atau institut-institut. Ada sampai di antara mereka yang tanya, kalau Allah itu maha mampu, ini sudah awal pertanyaannya sudah pernah yang kufur. Kalau Allah itu maha mampu, berarti Allah mampu bikin dirinya menjadi sebuah batu. Ini kan sudah bukan orang mencari al-haq. Kalau ketemu orang itu tinggal aja sudah. Nah seperti itu. Repot. Kalau dituruti, coba bisa terkena sebenarnya. Kalau Allah maha mampu, bisa enggak menjadikan dirinya menjadi batu. Nah, akhirnya ya mampu loh. Berarti kufur. Enggak mampu, berarti Allah enggak mampu. Nah, ini kan bukan pernyataan yang layak untuk diladeni dengan dalil, karena pada akhirnya ini orang main-main, enggak usah diladeni. Kalau mau diladeni, ladeni aja dengan main-main. Yang bikin dia juga. Nah, seperti itu. Nah, dulu pernah terjadi. Tinggal dibilang orang ini. Ya, sebelum menjawab pertanyaan, ya sudah, Pak, saya minta Bapak coba buka celananya dulu. Celana dalamnya dibuka. Nah, orang banyak nih misalnya, suruh dibuka dulu celananya sama celana dalamnya itu, suruh telanjang dulu. Mau enggak? Kalau dia buka beneran, bilang aja, bener. Dan kalau Bapak buka dulu, saya jawab. Kalau memang dia, bener ya, kalau saya buka, iya bener. Kalau dia buka beneran, tinggal bilang aja ke orang lain, Pak, ini orang sudah gila. Orang gila ini yang cuma mau buka telanjang di depan orang banyak. Nah, kalau dia enggak mau dan ini memang masih fitrahnya manusia malu, disampaikanlah, Anda lo enggak mau dipermalukan, enggak mau direndahkan. Anda sebagai makhluk enggak mau direndahkan di depan makhluk yang lainnya. Lah kenapa engkau? Kenapa Anda mencela Allah Subhanahu wa taala, ingin merendahkan Allah Subhanahu wa taala? Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.